بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفتين. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعه subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ke-41, di antara keutamaan Nabi Ibrahim alaihi assalam, Khalilir Rahman. Al Khalil adalah kekasih, Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-6090 pada halaman 63. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsanahu insyaallah Abdullah ibn Muhammad ibn Asma qala haddatsana Juwairiyatu an Malikin an Az-Zuhri أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث يونس عن الزهري حديثني adalah hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim melalui sanad atau jalur sanad yang lain, yang juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan darinya oleh dua orang, oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dengan Sa'id bin al-Musayyib. Ya. Diriwayatkan darinya oleh Abu Sa'id bin Musayyab dan Salamah bin Abdurrahman. Ya. Cuma di sini yang satunya Aba Ubaidin. Aba Ubaid dengan Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dengan hadis yang semakna dengan hadis tersebut, hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW bersabda, nahnu ahakku bisyakki min Ibrahim idh qal rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma inna qalbi wa yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila ruknin syadid. Kemudian walau labistu fis sijni tula lubthi Yusufa la ajabtu da'iya. Ya, yang berkenaan dengan bunyi bab pangkal dari hadis ini, di mana Nabi SAW bersabda, saya atau kita, maksudnya beliau, ahakku lebih berhak bisyakki untuk ragu min Ibrahim, dari Nabi Ibrahim. Idhqal, tatkala dia berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkanlah atau perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala, kata Allah, awalam tu'min, apakah belum engkau beriman? Maksudnya beriman tentang Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Qala bala, kata Nabi Ibrahim, iya, maksudnya beliau percaya dan beriman. Walakin, dan akan tetapi, liyatma'inna qalbi, agar hatiku menjadi tenang. Ya, liyatma'inna qalbi. Para ulama berbeda pendapat ya tentang pertama tentang makna ragunya Nabi Ibrahim. Ragunya Nabi Ibrahim perihal Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang mati. Ya. Apakah keraguan ini maknanya zahir? Ya, maksud zahirnya benar-benar ragu. Ya, atau ta'wil. Maksudnya ditakwilkan bahwa meragukan, bukan meragukan bahwa Allah menghidupkan yang mati, tetapi meragukan statusnya sebagai Khalil Rahman, sebagai kekasih Allah. Maka dia ingin membuktikan dengan cara, memastikan dengan cara meminta Allah menghidupkan ya, yang mati. Ini dua versi penafsirannya. Yang pertama secara zahir bahwa Nabi Ibrahim ragu, dan ini semua manusia maksud kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga An-Nawawi sebelumnya menyatakan bahwa ini bisikan-bisikan syaitan. Ya, biasanya syaitan berupaya untuk menggoda, membisikkan syubhat-syubhat. Ya, subuhat-subuhat. Dan ini tidak terlepas darinya siapapun juga. Ya, termasuk para nabi, meskipun para nabi dijaga oleh Allah. Ada bisikan, tetapi tidak berpengaruh. Adanya bisikan tidak memberikan pengaruh, karena langsung dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam, ada godaan untuk tertarik kepada bujukan dan rayuan perempuan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf alaihi salam. Intinya setiap manusia akan merasakan ini ya, akan merasakan adanya, apalagi perihal tentang sesuatu yang wajib diimani bahwa Allah akan menghidupkan kembali, menyusun kembali kerangka manusia, tubuh manusia, jasad manusia. Bisikan-bisikan ini akhirnya Nabi Ibrahim ingin menghapusnya dengan cara Allah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Dan dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang dikuatkan oleh para ulama ya. Di sini Nawawi menyebutkan hanya yang rajihnya saja. Ya, yang rajihnya saja. Sementara Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ya. Kata Nawawi, halaman berapa? Ya. Di sini kata Nawawi di syarahnya, hadal hadis sabaqa syarhuhu wadihan fi kitabil iman. Hadis ini telah berlalu syarahnya dengan terang ya, dengan jelas gamblang pada kitabul iman. Kitabul iman di awal, di pangkal. Berarti hadis ini sudah berlalu dan di sana disyarahkan oleh Imam Nawawi, dan intinya beliau menyebutkan para ulama berbeda pendapat, dan yang paling rajih, yang paling kuat, kata beliau, ahsanul aqwali wa awdahuha fi makna qawlihi nahnu ahakku bis nasak mustahil fi Ibrahim, bahwa ragu itu mustahil terjadi pada Nabi Ibrahim, yang maksudnya adalah adanya tidak terasa olehnya gangguan-gangguan seperti itu, maka dia meminta kepada Allah untuk bukan karena ragu tetapi merasa ada gangguan, maka beliau meminta kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana Allah mencipta menghidupkan kembali yang mati, ya, menghidupkan kembali yang mati. Ini kesimpulannya dari makna Nabi Ibrahim ragu. Lalu kata Nabi, andai kata Nabi Ibrahim itu ragu, ya, maka kita lebih berhak untuk ragu. Lebih berhak. Ini ungkapan ini bukan umumnya para ulama mengatakan Nabi SAW mengungkapkan karena ketawaduannya. Karena ketawaduannya. Atau bahwa bila mana Nabi Ibrahim itu mustahil meragukan, maka kita juga lebih berhak untuk mustahil meragukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa dan mampu untuk mencipta kembali manusia. Ini dua makna. Yang pertama, andai kata Nabi Ibrahim ragu, maka kita lebih berhak untuk ragu. Ia mengucapkan karena tawadu'nya, sebagaimana yang dalam ungkapan-ungkapan yang lain. Kemudian yang kedua, bila mana keraguan tentang Allah, mampunya, kuasanya Allah menciptakan kembali itu mustahil ada pada Nabi Ibrahim, maka kita lebih berhak dan untuk mustahil meragukannya. Ini ada dua penafsiran. Itulah yang berhubungan dengan bab tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di sini ada tentang keutamaan nabi yang lain, yaitu Nabi Lut. Ya. Wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila ruknin shadid. Nabi mendoakan Nabi Lut. Semoga Allah merahmati Nabi Lut. Nabi Lut sezaman dengan Nabi Ibrahim, dan bahkan mereka terkadang berdua. Ya, dan yang manusia yang sangat mengimani kenabian Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Ya. Nabi Lut alaihissalam. Makanya Allah berfirman, fa'amana lahu Lut. Maka beriman kepada Ibrahim sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi, Nabi Lut. Ya. Dan mereka terkadang berdakwah berdua. Berangkat dari Irak menuju Syam bersama. Dan ketika itulah Nabi Lut setelah beriman kepada Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi rasul. Kemudian diutus ke bangsa Sadum. Ya, yang berada di Syam. Di situ dia tinggal padahal dia dari Irak. Padahal dia dari Irak, dan tentu secara otomatis di Sadum ini dia tidak punya keluarga. Tidak punya nenek moyang yang berasal dari orang-orang pribumi. Ya, tepatnya. Jadi di sana dia berdakwah, dan tentu awal-awalnya sebelum berdakwah tentu mereka dengan akhlaknya, dengan perilakunya tentu ya mengetahui bahwa dia seorang yang baik. Ya, seorang yang baik. Cuma di Sadum ini ada kebiasaan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya, yaitu berhubungan sejenis. Laki-laki memiliki syahwat terhadap sesama jenis. Ya. Maka dinisbatkan dalam bahasa Arab dengan fi'la qawmi Lut. Perbuatan kaum Nabi Lut. Ya. Makanya ketika datang dua tamunya, ya, dua orang laki-laki yang begitu tampan, nah, dia khawatir. Dan ternyata memang dia berusaha untuk menutupinya, ternyata bocor juga. Para ulama ahli tafsir menyebutkan penyebabnya adalah istrinya yang tidak beriman kepadanya, ya, menyampaikan berita itu kepada kaumnya, maka mereka berdatangan, dan saat itulah Nabi Lut berandai-andai, ya, seperti yang diceritakan dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Dia berandai-andai. Andai kata saya punya kekuatan yang besar, mampu untuk menghalangi mereka. Ini kan dia berbicara kepada dua tamunya yang dia merasa punya tanggung jawab yang besar untuk melindungi mereka. Karena di rumahnya. Di rumahnya. Dan tamunya. Maka dia mengatakan, lau anna li bikum quwwah. Andai kata saya punya kekuatan untuk melindungi kalian berdua. Dia menyampaikan untuk memberikan uzur. Meminta mereka memberinya uzur bahwa dia lemah, dia tidak berdaya. Kemudian yang kedua, au awi ila ruknin syadid. Makna dalam terjemahan Al-Qur'annya, atau andai kata saya punya ruknun syadid adalah kerabat, ya, punya keluarga besar yang bisa jadi disegani oleh musuhnya, oleh kaumnya, sehingga mereka, sehingga dia bisa meminta bantuan kepada keluarganya tersebut agar bisa membujuk kaumnya agar tidak menyakiti dan mengganggu tamunya. Ya. Walaupun itu tersirat, makanya para ulama menjelaskan bahwa makna dari ruknun syadid yang asalnya adalah keluarga, kerabat, tetapi dia menyimpan satu-satunya harapan Nabi Lut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada, kata Nawawi, al-muradu birrukni asyadid, maksud dari ruknun syadid itu adalah Allah. Walaupun makna asalnya kerabat, dan kerabat dia tidak punya, tetapi dia tahu bahwa yang akan memberikannya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena tersirat makna bahwa yang dimaksud oleh Nabi Lut itu bukan keluarga, karena di situ dia tidak punya keluarga. Ya, tidak punya kerabat, orang asing di sana. Ya. Maka yes, yang tersisa adalah bahwa dia memohon pertolongan kepada Allah. Ya, atau saya bersandar kepada kekuatan yang besar. Nah, ini makanya didoakan oleh Nabi kita, Nabi Lut alaihi salam, dengan ungkapannya tadi, au awi ila ruknin syadid, atau saya bersandar kepada tiang atau pojok, ya, bangunan yang kuat, atau kepada kekuatan yang besar. Yang dimaksud olehnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata benar. Ya. Ini yang menyebabkan dia sebegitu khawatirnya, berandai-andai dia bisa punya kekuatan besar. Ya. Atau berandai-andai dia punya keluarga, kerabat yang dia minta, bisa minta pertolongan kepada mereka. Dan itu semua tidak ada, yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan dia sampai mengatakan demikian, karena dia tidak tahu perihal dua tamunya itu, bahwa mereka malaikat. Bahwa mereka malaikat. Ya. Dan dia baru tahu bahwa mereka malaikat adalah berita dari mereka nantinya. Tidak usah kamu khawatir, sesungguhnya kami ini utusan Rabbmu kepadamu. Ya. Maka keluarlah kamu sebelum subuh. Ya. Bawa keluargamu pergi. Jadi ternyata memang harapan Nabi Lut untuk bersandar kepada keputusan atau kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini yang di apresiasi oleh Nabi kita. Dan ini pelajaran untuk kita semua, bahwa bersandar kepada Allah ini adalah kekuatan yang luar biasa. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, cukuplah Allah bagi kami, dan dia tempat bersandar yang paling baik. Tempat menyandarkan harapan, menyandarkan permohonan, permintaan, apapun, Allah yang pantas untuk kita lakukan itu. Makanya Nabi SAW ketika setelah perang Uhud selesai, musuh sudah berhasil diusir dengan sehabis-habisnya tenaga. Habis tenaga mereka mengusir musuh, pasukan Quraisy, ya, sampai di tempat yang sangat jauh di arah Mekah dari Madinah. Tetapi tiba-tiba setelah mereka terhenyak, ya, lemas, lesu, habis kekuatan, ada isu baru, ya, bahwa ternyata musuh mengusung kekuatan kembali dan akan datang menyerang. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Tenaga sudah habis, ya. Tetapi ternyata kekuatan iman, ketawalan yang luar biasa ini yang muncul dari lisan mereka, yang menyebabkan memunculkan perkataan yang luar biasa, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi sikap Nabi Lut yang luar biasa ketika dia bersandar hanya kepada kekuatan Allah di saat dia hampir tidak punya daya, tidak punya kekuatan sendiri, tidak punya kerabat yang akan melindungi, dan dia berharap Allah memberikan pertolongan. Ini yang dipuji oleh Nabi, bahkan didoakan oleh Nabi. Yarhamullahu Lutan idh qala wa yarhamullahu Lutan laqad kana ya'wi ila rukni syadid. Sungguh dia telah bersandar kepada kekuatan yang maha besar. Kekuatan Allah. Maka dengan mudahnya mereka dihancurkan seperti yang diceritakan oleh Allah dengan di banyak tempat dalam Al-Quran. Termasuk dalam surah Al-Qamar. Yang telah kita selesaikan pelajarannya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan perantara dua malaikat tersebut. Membutakan mata mereka. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Kemudian nanti akan dihancurkan oleh Allah, datang malaikat Jibril kemudian mengangkat negeri mereka. Jadi negeri Sodom itu akan diangkat oleh malaikat, dicabut oleh malaikat Jibril dari dasar bumi mereka, kemudian diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalikkan, kemudian dilempari dengan batu. Hukuman yang tidak ditimpakan oleh Allah seperti itu kepada umat-umat sebelumnya. Ya. Ini yang kedua tentang keutamaan Nabi Lut alaihi salam. Kemudian yang ketiga tentang Nabi Yusuf. Pujian Nabi kita untuk Nabi. Walaupun memang ini babnya bab Nabi Ibrahim, tetapi hadis ini juga termasuk di situ keutamaan Nabi Lut alaihi salam sebagai pelajaran bagi kita untuk terus menanamkan rasa ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun juga. Dalam saat yang seperti ini, negeri kita di samping pandemi COVID 19 ini belum berakhir, dan bahkan angka-angkanya juga belum ada tanda-tanda menurun dalam berita yang kita dengar. Kemudian berbagai macam musibah yang menimpa, musibah gempa, banjir, longsor dan yang lain-lainnya. Nah, ini tidak ada cara, tidak ada yang bisa dilakukan oleh seorang yang beriman kecuali na'wi ila ruknin syadid. Na'wi ila ruknin syadid, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah pertolongannya, perlindungannya, rahmatnya, kasih sayangnya. Karena Allah lebih sangat mencintai hambanya. Saya teringat sebuah hadis betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Nabi SAW setelah selesai berperang, ya, selesai berperang, kemudian ada seorang wanita dari tawanan itu yang mencari-cari anaknya. Ya, tawanan mungkin jadi terpisah, dicari-cari, akhirnya bertemu, dan dia mendekapnya, memeluknya, kemudian anak yang masih menyusui diberinya susu, disusukannya. Ya, gambaran tontonan yang sangat mengharukan. Semua merasakan, semua melihat. Tetapi yang sangat menarik di situ, Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, kalian akankah kalian mengira bahwa wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Ya. Akankah kalian menyangka wanita yang seperti itu, kalian lihat bagaimana kecemasan, kekhawatiran ketika terpisah dengan anaknya, kemudian dicari, akhirnya bertemu, kebahagiaan yang luar biasa, dipeluk, didekap, kemudian disusukannya. Akankah dia tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu jawaban sahabat tidak. Lalu Nabi mengatakan, Lallahu arhamu bi'ibadihi minha libniha. Allah sungguh lebih mencintai, menyayangi hambanya daripada wanita ini kepada anaknya. Nah, ini yang harus kita sampai kita panjatkan kepada Allah. Panggil Allah dengan namanya Arhamur Rahimin. Ya, dengan sifat yang maha pengasih, maha penyayang, untuk memohon pertolongan, perlindungan, dan rahmat serta kasih sayangnya kepada hamba-hambanya di negeri kita ini, dan juga kepada siapapun juga. Di samping permohonan kita, usaha kita untuk memberikan bantuan ya, kepada mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Mereka yang korban banjir, korban gempa, ya, korban longsor membutuhkan pertolongan. Ya, dan sekarang sarana-sarana untuk berta'awun alal birri wa taqwa terbuka besar. dengan di media-media, tetapi harus kita yakini di pihak-pihak mana yang kita bisa percayakan harta kita. Bukan semua orang yang menyodorkan rekening penggalangan dana lalu kita transfer uang kita atau kita berikan bantuan, tidak. Kita harus juga bersikap yang cermat, berhati-hati, ya. Bukan berarti kita mengedepankan sultan, tidak, tetapi memang di sana sini banyak orang-orang yang memancing di air keruh, menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan di atas kesusahan orang lain. Ini yang perlu kita catat dari doa Nabi SAW untuk Nabi Lut, yarhamullahu Lutan, laqad awa ila ruknin syadid. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam, walau labithtu fi sijni tula lubthi Yusuf la ajabtu da'iya. Kalau kita lihat cerita Nabi Yusuf alaihi salam, kan dia yang meminta untuk dipenjara. Ya, qala rabbi sijnu uhabbu ilai. Karena merasa bahwa berinteraksinya dia dengan banyak orang, apalagi dengan kaum Hawa, dia akan memunculkan fitnah-fitnah yang besar. Ya, sudah bermunculan terpedayanya istri majikannya, dan kemudian para wanita-wanita penguasa yang petinggi-petinggi di sana juga sudah terfitnah olehnya. Akhirnya dia meminta, memohon kepada Allah untuk dipenjara. Ya, untuk dipenjara. Akhirnya dipenjara. Kemudian ketika raja bermimpi, ya, dengan isi mimpi yang tidak bisa ditakwil oleh para pakar-pakar takwil ketika itu. Ya, mereka justru mengatakan hanya itu bunga tidur, adghasu ahlam. Ya. Akhirnya teringat oleh salah satu dari dua orang yang bersamanya di dalam penjara, yang satu dihukum mati, yang satu lagi diselamatkan, teringat olehnya, kemudian dia mengatakan, ya, bahwa saya tahu ada orang yang akan menakwilkannya. Maka berangkatlah dia ke situ dan dia menyampaikan bahwa raja memintamu untuk menghadap, berarti dia akan keluar. Ya, memintamu, memerintahkan bahwa engkau keluar dari penjara. Ya, apakah Nabi Yusuf menerima? Tidak. Dia tidak menerima tawaran pertama. Dan ini yang diingatkan oleh Nabi. Andai kata, ya, saya, ini setelah dipenjara beberapa lama. Ya, andai saya berada di penjara selama Nabi Yusuf di penjara, maka saya akan memenuhi, akan keluar langsung di panggilan pertama. Ya, itu maksudnya. Tetapi ini diucapkan oleh Nabi seperti yang kita ketahui juga adalah untuk menunjukkan ketawaduan yang luar biasa. Ketawaduan Nabi kita Muhammad SAW yang luar biasa dengan ungkapan tadi. Andai kata saya di penjara selama itu, maka di kesempatan pertama untuk keluar itu saya langsung keluar. Berbeda dengan Nabi Yusuf AS yang dia mengatakan kembali ke irja, kembali kepada raja dan pastikan bahwa yang menyebabkan wanita-wanita itu terfitnah bukan saya. Maksudnya, bukan saya yang membuat, yang sengaja membuat mereka terpedaya. Tapi yang terjadi sebenarnya bukan mereka yang membuat makar. Yang membuat makar itu yang dia minta kepastiannya. Ternyata setelah pasti dan bahkan istri penguasa juga mengakui, menyampaikan, melakukan jumpa pers dalam bahasa sekarang, menyampaikan bahwa penyebabnya kami semua, maka barulah Nabi Yusuf memenuhi perintah raja untuk keluar. Nah, ini bersikap Nabi Yusuf ini yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pujian itu menunjukkan ketawaduan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bunyi hadis yang sekarang ini dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang lain yang sangat juga menarik di sini, dan saya pertama kali menemukannya, yaitu kata-kata insyaallah. Ya, kata-kata insyaallah, seorang perawi mengatakan, ini gurunya, ini Imam Muslim mengatakan, wa haddatsanahu insyaallah. Ya. Ini ungkapan ya yang kita yakin bahwa ini bukan karena meragukan, tetapi ini karena insyaallah itu ada takkidan, ya, untuk penguat, bukan karena meragukan. Ya. Seperti kita mengatakan besok insya Allah menyerahkan semuanya kepada Allah dan dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukannya. Bukan orang mengatakan insya Allah akan bayar hutang tapi dalam hatinya tidak akan membayar. Ini beda insya Allahnya. Ya. Ini beda insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah di sini tahqiqan untuk menetapkan bahwa benar-benar dia mendengar. Ya. Menyampaikan kepadanya gurunya Abdullah ibn Muhammad ibn Asma. Ini pertama kali ya. Ya, setelah saya membaca sekian banyak, saya temukan kata-kata insya Allah dari ungkapan Imam Muslim dan ini pelajaran penting dan ini dicatat. Ya, ada seorang perawi mengatakan insya Allah yang maknanya bukan meragukan. Andai kata ini juga meragukan, ini menunjukkan tidaklah menunjukkan hadis ini lemah. Karena sebelumnya dia mendapatkan dari gurunya yang lain dengan sanad yang bersambung dan tidak mencoreng kesahihan hadis ini. Wallahu a'lam. Berikutnya 6091 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harbin qala haddatsana Shababah qala haddatsana Warqa an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaghfirullahu li Lutin innahu awa ila ruknin syadid. Ya. Innahu awa ila ruknin syadid. Pembicaranya sama tadi. Ya. Nabi SAW di sana mengatakan yarham, di sini yaghfir. Kedua-duanya doa. Ya. Kedua-duanya doa. Dan memohonkan ampunan, bukan berarti ini adalah merendahkan. Ya. Karena memang para malaikat juga memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Ya, ya seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir dan yang lainnya, dan bahkan Nabi SAW dalam hadis menyatakan tentang orang semua makhluk termasuk ikan di laut, semut dalam lubangnya memohonkan ampunan. Ini pujian ya, memohonkan ampunan pujian sama dengan yarham tadi. Ya, pujian Nabi untuk Nabi Lut alaihi salam ketika dia bersandar kepada kekuatan yang maha dahsyat yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala, yang ungkapan ini asal maknanya adalah kerabat dan Allah juga bercerita tentang fungsi kekerabatan. Ya, seperti Nabi kita Muhammad SAW yang juga besar pengaruh kerabatnya dari permusuhan kaumnya. Ya, pengaruh Nabi pengaruh keturunannya juga kemudian maksudnya keturunan adalah nenek moyangnya. Ya, kakek-kakeknya dari orang-orang yang terpandang, tokoh-tokoh terkenal, kemudian juga Abu Talib. Abu Talib yang membelanya. Begitu juga Nabi Shu'aib. Ya, walaula rahtuka la rajamna. Andai kamu tidak segan dengan kerabatmu, kami akan lempar kamu. Jadi kekerabat ini juga berfungsi. Makanya dalam berdakwah di suatu tempat, ya, faktor kekerabatan ini juga harus disambung. Jangan putuskan dahulu kekerabatan silaturahim kita lalu kita berdakwah di sana. Nah, kita harus rangkul dulu mereka, apalagi punya dari suku yang terkenal. Ya, dimanapun juga di suku apapun juga, di suku Minang, di suku Batak, apapun juga kekerabatan kita, ya, silaturahim dari keluarga besar harus dirangkul dahulu baru kita berdakwah. Ini termasuk faktor pendukung dakwah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga diharapkan oleh Nabi Lut tetapi dia tidak punya keluarga di sana karena dia pendatang. Dan ini juga pelajaran yang tadi lupa kita sampaikan bahwa terkadang berdakwah itu terjadi di tempat yang di sana kita yang bukan kita bukan penduduk aslinya. Ada bila mana di kampung Nabi SAW kan juga berharap untuk mencoba untuk berdakwah di Taif. Dan bahkan Nabi SAW berdakwah di Madinah yang bukan kampung halamannya. Ya, jadi bisa jadi di saat kita ingin berdakwah di kampung kita belum punya kesempatan, artinya belum ada kemungkinan untuk melanjutkan dakwah, kita bisa pindah ke tempat yang lain. Jangan hentikan dakwah. Jangan hentikan dakwah. Wallahu a'lam. Jadi yang 6091 ini tentang keutamaan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut. Bukan tentang Nabi Ibrahim ya, Nabi Lut dan Mungkin alasannya adalah karena kedekatan Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim, maka dibawakan hadis ini. Dan yang juga alasan kita kenapa masuk ini ke dalam bab tentang Nabi Ibrahim, bisa jadi memang Imam Muslim ketika menyusun kitabnya, dia tidak membuat babnya. Dia tidak membuat bunyi-bunyi bab, itu hanya perbuatan atau dilakukan oleh Imam Nawawi. Ya. Jadi dia hanya membuat kitab fadail, kemudian disampaikannya kitab fadail, disusun. Memang susunannya luar biasa ya. Penyusunan keutamaan Nabi kita, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim. Dan itu urutan, bukan keutamaan, keurutan-keutamaan. Dan masuknya sekarang ini hadis tentang tersendiri ya, tentang keutamaan Nabi Lut, padahal babnya bab Nabi Ibrahim, alasan bisa jadi karena faktor itu. Dia menyusun bukan dengan bunyi bab, tetapi dengan kitab. Kemudian juga mungkin kedekatan hubungan antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya. Nah, sekarang hadis yang terakhir di bawah bab ini, keutamaan Nabi Ibrahim. Hadisnya panjang, ya, nomor 6092. Dan ini mungkin sebagian kita sudah pernah mendengar hadis ini, bahwa Nabi Ibrahim tidaklah berdusta kecuali 3 kali. Dan dusta, ungkapan dusta dalam bahasa Nabi ini bukan dusta dalam persepsi kita. Dia lebih kepada makna tauriyah dalam bahasa Arabnya. Yaitu ungkapan yang memiliki makna yang beragam. Ungkapan yang makna yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim beda, tapi yang dipahami oleh yang mendengar beda. Ya. Apa bahasa kita? Kiasan. Sindiran. Ya, dia misalnya, ya, ini contoh juga dalam ketika ada yang bertanya tentang, ini juga dijelaskan oleh para ulama, ya, seseorang mengejar orang lain yang bermusuhan, dia membawa parang, wajahnya merah, matanya merah, dan ya, apa, jiwa membunuhnya luar biasa, dan kita ingin melindungi orang tersebut. Kita memang sebelumnya melihatnya, tapi kita berubah posisi. Ya. Ketika ditanya, kamu melihat si fulan? Selama saya dalam posisi ini tidak pernah tidak melihatnya. Memang ketika kita melihat, kita mengarah ke arah barat, tapi ketika kita mengarah ke arah timur. Ya. Lalu kita katakan dalam keadaan, selama saya seperti di sini, saya maksudnya di sini keadaannya seperti itu, saya tidak melihat. Persis dengan ungkapan dalam fitnah khalqul Quran. Ya. Fitnah ideologi yang digusung oleh pemerintah ketika itu, bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan wahyu, bukan firman Allah, adalah makhluk di zaman Imam Ahmad. Ya, pada abad ketiga Hijriah. Ya, 3 khalifah yang menggusungnya. Ya, 3 periode khalifah, dan banyak ulama-ulama yang mendapatkan akibatnya, termasuk Imam Ahmad. Ada orang-orang ulama-ulama yang tidak meyakini, tetapi ketika dihadapkan untuk diminta persaksian, karena semua harus mengikrarkan tentang akidah tersebut. Ada di antara mereka yang memakai istilah ini, tauriyah ini. Dia mengatakan sungguhnya Al-Quran, ya, Taurat, Injil, Zabur, kullu haula'i makhluqah. Semua ini adalah makhluk. Yang dia maksud bukan kitab-kitabnya, tapi jari-jarinya. Ya. Jari-jarinya. Dia mengatakan sungguhnya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, kulluha makhlukah. Semuanya makhluk. Ya. Sehingga yang dipahami oleh orang yang mengetes dan mengujinya, bahwa dia meyakini bahwa kitab-kitab tersebut adalah makhluk. Tetapi yang dia maksud apa? Jari-jarinya. Ini yang dimaksud kepada konteks kita ini. Ya. Ya, ini yang dimaksud dengan dusta dalam bahasa Nabi. Karena Nabi mengatakan berdusta. Ya, baik, kita baca hadisnya. Wa haddatsani Abu Thahir qala akhbarana, kata Imam Muslim, ya. Akhbarana Abdullah ibn Wahab qala akhbarani Jarir ibn Hazim an Ayyuba As-Sikhtiyani an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا 3 كذبان. Ya. Sintaini fi dhatillah, Ya, tidaklah berdusta Nabi Ibrahim an-Nabi, ya, yaitu seorang Nabi alaihi salam sedikit pun atau sekalipun kecuali tiga kali dusta. Jadi kata dusta tadi itu yang maksudnya, ya. Diungkapkan dengan kata dusta yang bukan musta, kata dusta yang kita maksud, ya, orang sengaja memutarbalikkan fakta. Dia melakukan, dia mengatakan tidak. Ya. Dia mengambil, dia mengatakan tidak mengambil, itu dusta. Ya. Tetapi yang dimaksud Nabi bukan itu. Ya. Tiga kali kata Nabi SAW mengabarkan dua hintaini fi zatillah, dua berkenaan dengan Allah, dengan ketauhidan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinukilkan di dalam Al-Quran, ya. Inni saqim, ini yang pertama dalam surah As-Saffat ayat 89. Dia mengatakan sesungguhnya saya sakit. Ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan para ulama tafsir juga menukilkan ini ketika menukilkan ayat ini. Dan mereka menyatakan hampir maknanya berdekatan, bahwa saqim di sini artinya sakit. Sesungguhnya saya sakit. Ya. Sungguhnya saya, ada Ibnu Katsir menukilkan di antara ulama tafsir seperti Suddi dan yang lainnya mengatakan sakit di sini maksudnya penyakit taun yang menular, ya. Dan skenario perceritanya ada beberapa versi yang saya baca, tetapi intinya dia tidak, karena memang kaumnya dari penguasanya semua rakyat memiliki satu hari raya, di mana pada hari raya ini mereka berkumpul di satu tempat, bisa jadi di tempat peribadatan, bisa jadi keluar dari negara. Ini dua versi para ulama tafsir, di tempat peribadatannya, atau yang kedua yang diwasir ini umumnya mengatakan bahwa mereka melakukan hari raya keluar semuanya, tinggal kosong, ya, negeri mereka kosong dan mereka keluar ke suatu tempat di mana mereka berkumpul di sana semua dari raja sampai rakyat jelata untuk melakukan hari raya. Ketika sebagian Ibnu Katsir menukilkan bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan yang mengajak ayahnya seperti biasa, diajak Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim mengatakan sesungguhnya saya sedang sakit. Ya. Maksudnya tidak bisa pergi. Ada di antaranya para ulama tafsir mengatakan dia berangkat tetapi di tengah jalan dia jatuh. Ya. Jatuh kemudian dia lemas dan ditanya dia mengatakan sesungguhnya saya sakit. Akhirnya setelah dicoba-coba untuk mengatakan, nampak oleh mereka bahwa dia tidak bisa pergi. Dan dia tujuannya bukan ungkapan dia sakit ini, itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, yang dimaksud adalah di antaranya adalah sakit perasaannya ketika melihat penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman akan merasakan sakit yang luar biasa ketika Allah disekutukan. Ini yang dimaksud dengan sakit dalam ungkapan Nabi Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu, ya. Fa nadhara nadratan fin nujum faqala inni saqim. Fatawallau anhu mudbirin. Artinya ketika mereka tahu Nabi Ibrahim sakit, mereka pergi semuanya. Nah, tinggallah Nabi Ibrahim yang akan melakukan programnya untuk menghancurkan berhala. Ya. Jadi ketika berhala itu kosong, ia datang sana membawa kapak, kemudian dihancurkan yang kecil-kecilnya. Karena dia disusun dari mulai pintu itu tersusun, yang kecil-kecil semakin besar, nanti di tengah itu yang terbesar. Ya. Ya. Illa kabiran lahum, faja'alahum juzadan illa kabiran lahum. Ini yang dimaksud, ini yang pertama, yaitu dia mengatakan saya sakit. Sebenarnya dia sehat, ya, tetapi yang dimaksud dengan sakit itu adalah tadi, bahwa dia benar-benar merasa sakit ketika melihat peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya yang ada di hati seorang yang mukmin, yang bertauhid. Ya, benar-benar sakit hati melihat penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, di surat yang sama, ya. Di surat Al-Anbiya. Cerita Nabi Ibrahim juga, ya. Setelah mereka pulang dari berhari raya, kemudian pergi ke tempat penyembahannya, tempat beribadatan mereka, ternyata mereka terkejut sekali melihat tuhan-tuhan mereka berhancuran. Ya, ya. Lalu mereka sebenarnya sudah mendengar bahwa Nabi Ibrahim menyinggung berhala-berhala mereka, menyebutkan kelemahannya, tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan. Ya, akhirnya tuduhan diarahkan kepada beliau. Maka dipanggil, ditangkap. Kemudian diinterogasi, ditanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau? Jadi ada memang, bukan tuduhan langsung ya. Ada ditanya, "Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim?" Dan itu mereka punya alasan, karena sebelumnya mereka menjelaskan dakwah tauhid. Ketika dakwah tauhid disampaikan, terangkan, tentu otomatis tentu akan berbicara tentang itu. Tentang sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini otomatis ya. Walaupun tujuannya bukan untuk menyebutkan, menghina, mencemaki, tapi ketika tauhid dijelaskan, tentu semua yang disembah selain Allah itu akan terbicarakan. Ya, akan terucapkan, akan dibahas. Nah, itu yang mereka dengar. Ya. Akhirnya mereka menanyakan itu, lalu Nabi Ibrahim mengatakan, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza." Justru yang melakukan ini, yang besarnya, karena dia sendiri yang tersisa. Ya, fasaluhum, nah ini memang tujuannya untuk membuka akal mereka kembali. Fasaluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada yang sudah hancur-hancur ini, ya, kalau saya berdusta, tanyakan kepada yang sudah hancur. Jadi yang ditanya yang hancur-hancur tadi, andai kata mereka berbicara, ya, andai kata. Tentu di antara mereka kan masih ada yang, kalau seandainya mereka makhluk hidup, mungkin ada yang masih terluka sehingga masih bisa bersaksi. Tanyakan kepada mereka jika mereka mampu atau bisa berbicara. Kata-kata bal fa'alahu kabiruhum hadza, Nabi Ibrahim tidak berdusta, karena dia mengatakan in kanu yantiqun, jika mereka ini berbicara, tanya apakah berhala itu bisa berbicara. Tidak, itu maksudnya. Maksudnya, dia tidak mengatakan, bukan saya melakukan, tidak. Tetapi dia mengatakan, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Justru yang melakukan yang besar ini, tanyakan kepada yang hancur-hancur, yang kecil-kecil ini, jika mereka berbicara. Tapi mereka tidak berbicara. Berarti Nabi Ibrahim tidak berdusta. Ya, tidak berdusta. Itu yang pertama dan yang kedua tentang masalah tauhid. Kemudian, wawahidatun fi sya'ni Sarah. Yang ketiga, yang berkenaan dengan istrinya Sarah. Ya. Kronologinya, dia mengungkapkan kata-kata yang maknanya, yang nampaknya adalah dusta, yaitu fa'innahu qadima arda jabbarin. Dia datang ke Mesir. Yang ketiga itu penguasanya benar-benar zalim. Semaunya. Ya, semena-mena. Dan pantang melihat wanita yang cantik jelita. Ya. Kalau sudah nampak, diambilnya. Kalau dia punya suami, suaminya dibunuh. Ya, ya, suaminya dibunuh untuk dia. فَإِنَّ قَدِمَ أَرْضَ جَبَّارٍ وَمَعَهُ سَارَةٌ وَكَانَتْ kata Nabi, dan adalah Sarah ini أَحْسَنَ النَّاسِ. Ya, wanita yang paling cantik. Istri Nabi Ibrahim AS. Faqala laha inna hadzal jabbar. Nabi Ibrahim sudah mendengar itu dan dia mesti berdakwah ke sana. Ya. Dia mengatakan sesungguhnya penguasa ini iya'lam annaki imra'ati yaghlibuni alayh. Sesungguhnya penguasa itu, raja itu, bila mana dia tahu bahwa engkau istri saya, maka dia akan merampasnya dan membunuh saya. Merampasnya dan membunuh. Kalau wanita itu punya suami. Tapi kalau tidak punya suami, dia hanya mengambil. Ya. Tetap mengambil, dan karena dia punya suami, maka suaminya tidak dibunuh. Ya. Yaghlibuni alayki. Fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti. Ini yang ketiga. Jika nanti dia bertanya kepadamu tentang saya, maka jawab bahwa engkau adalah saudara atau saudari saya. Ya. Itu kan sehingga dia selamat, karena bukan suaminya. Dalam bahasa yang akan ditangkap oleh yang mendengar, bahwa dia bukan suaminya. dia bahwa dia bukan suaminya dan Sarah ini adalah saudari dari laki-laki tersebut, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kata-kata ukhti ini yang dimaksud dengan dusta. Kemudian fa innaki ukhti fil Islam. Nah, langsung Nabi Ibrahim jelaskan ketika Sarah merasa loh kok berdusta saya, enggak, sungguhnya engkau adalah saudara saya seagama, seakidah. Karena ketika itu di tempat itu, di daerah itu, tidak ada yang beriman kecuali mereka berdua. Ya. Karena dia membawa istrinya, memboyong istrinya untuk berdakwah di sana, dan tidak ada yang beriman kecuali mereka berdua. Jadi ungkapannya bahwa engkau saudara saya se-Islam, atau maksudnya se-agama, se-akidah, benar. Ukhti yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itulah ukhti se-akidah. Ya. Bukan ukhti nasab, tidak. Tapi ukhti se-akidah. Ini yang dimaksud dusta oleh Nabi SAW, dan insya Allah akan kita lanjutkan membaca hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Ya, fa innaki ukhti fil Islam. Ya, inna ukhti. Fa inni la alamu fil ardi musliman ghairi wa ghairiki. Ini sungguhnya saya tidak mengetahui di muka bumi ini, maksudnya di negeri tersebut, seorang Muslim kecuali saya dan engkau. Jadi berhak. Pantas saya mengatakan engkau saudari saya, walaupun engkau juga istri saya. Saudari si akidah, karena kita berdua yang beriman. Dan ini kalau raja itu bertanya, siapa saya, siapa kamu? Ya, jawab bahwa saya adalah saudari si Fulan. Maksudnya, dia bukan suami. Karena andai kata dia dikatakan suami, maka suaminya akan dibunuh dan istrinya dirampas. Nah ini tiga dusta Nabi Ibrahim yang diungkapkan, diceritakan oleh Nabi yang hakikatnya bukanlah dusta, tetapi seperti yang kita contohkan tadi, dan nanti akan lanjutannya berkenaan dengan peristiwa Sarah dengan raja tadi setelah ditangkap atau dirampas oleh raja tersebut. Lanjutan dari hadisnya, dan ini akan kita lanjutkan atau kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.